واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian rutin kita setiap hari Senin, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pertemuan sebelumnya adalah bab al-afwu anil khadim, memaafkan seorang pembantu. Adapun bab yang selanjutnya adalah bab idza saraqal abdu, bab apabila seorang budak pembantu, tapi di sini disebut budak, mencuri. Namun mencuri. Namun hadis ini dhaif, ada kelemahan padanya. Sebutkan barakahikum sisi kelemahannya, dikarenakan pada hadis tersebut ada seorang perawi yang bernama Umar Ibnu Abi Salamah. Umar Ibnu Abi Salamah Ibni Abdirrahman Ibni Auf. Umar Ibnu Abi Salamah Ibni Abdirrahman Ibni Auf ini barakahikum adalah cucunya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Para ulama melemahkan periwayatan dari Umar ibnu Abi Salamah tersebut. Namun walaupun hadis ini dhaif, namun banyak para ulama yang meriwayatkannya. Barakallahu. Hadis tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Idza saraqal mamluk bihu walau binashin." Nabi alaihi salatu wassalam apabila seseorang yang dimiliki, yakni budak, mamluk, mencuri, maka juallah dia walaupun binafsin. Nafsin di sini nisfu uqiyah, separuh uqiyah, yakni isruna dirhaman, 20 dirham. Dirham ini mata uang emas. Walaupun hadis ini dhaif barakallahu fikum, boleh bagi seorang majikan tuannya menjual budak yang bermaksiat. Di antara kemaksiatannya adalah mencuri. Barakallahu fikum. Walaupun tidak ada patokan hadis ini, boleh. Barakallahu fikum. Baik. Ini makna dari hadis pada bab apabila seorang budak mencuri. Namun hadisnya dhaif, lemah. Barakallahu. Keterangan yang tadi kita baca disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Sa'id Ar-Ruslani hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarah Al-Adabul Mufrad. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab Al-Khadimu Yudnib, bab apabila seorang pembantu berbuat dosa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Muhammad. Ahmad ibnu Muhammad di sini kakeknya bernama Al-Walid Al-Ajra'i wa huwa thiqah, dan dia adalah seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Sebagaimana disebutkan dalam At-Tarikhul Kabir dan Tahdzibul Kamal. Haddatsana Dawud ibnu Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Dawud ibnu Abdurrahman. Kunyahnya bernama Abu Salman, Abu Sulaiman. Kunyah dari Dawud ibnu Abdurrahman adalah Abu Sulaiman. Kunyah itu barakallahu fikum sebuah nama apabila didahului dengan nama Abu untuk laki-laki, atau Ummu untuk wanita. Barakallahu fikum. Dan ada yang menambahkan Ibnu, diberi Ibnu depannya. Nama orang tuanya siapa? Muhammad, berarti Ibnu Muhammad. Sebagiannya menyebut Ibnu juga kunyah. Kunyah dalam Islam itu merupakan sebutan yang atau sebutan penghormatan. Maka disyariatkan bagi seseorang untuk memiliki kunyah. Walaupun belum memiliki anak, belum memiliki putra, maka boleh memiliki kunyah. Sebagaimana istri Nabi alaihissalatu wassalam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha memiliki kunyah Ummu Abdillah dalam keadaan beliau belum memiliki anak. Qala, kata Dawud ibnu Abdurrahman, sami'tu Ismail, aku mendengar Ismail, Ismail ibnu Katsir, Ismail bin Katsir, huwa Abu Hashim. Dan Ismail di sini kunyahnya adalah Abu Hashim. Wahwa thiqah. Dan dia adalah seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Seseorang dianggap thiqah, terpercaya, sehingga diterima periwayatan hadisnya, itu apabila yang pertama, dia menjaga periwayatan hadisnya supaya tidak kacau, supaya tidak salah-salah. Maka nanti dia mendapatkan gelar thiqah, terpercaya, dobet, kokoh. Dan kesikohan, kekokohan seorang perawi ditempuh dengan dua cara. Boleh salah satunya, terkadang dengan menjamak, mengumpulkan dua-duanya. Sikoh dalam hafalannya, jadi tanpa menulis dia itu sudah sikoh, kokoh, mantap ilmunya. Ketika menyampaikan hadis tidak salah-salah. Ini ulama salaf ada yang seperti itu. Ada yang thiqah dengan cara kekokohan hafalannya, periwayatannya diikat dengan cara kitab, penulisan. Penulisan. Ketika dia meriwayatkan hadis dengan melihat bukunya, selama bukunya itu masih benar. Ketika dia meriwayatkan tidak salah-salah walaupun belum hafal atau tidak begitu hafal hadisnya, tapi catatan bukunya itu benar, maka masih disebut thiqah, terpercaya. Dobet. Oleh karena itu ada sebagian ulama ahli hadis kesikohannya ini turun, ya, tidak sikoh lagi, tidak kokoh lagi, periwayatannya menjadi lemah, dhaif, dikarenakan bukunya dicuri. Akhirnya dia tidak bisa meriwayatkan hadis. Ketika dia mencoba meriwayatkan hadis dengan hafalannya, hafalannya kacau, maka perawi tadi turun derajatnya, bukan sikoh lagi, tapi dhaif, lemah. Akhirnya kalau ada hadis yang diriwayatkan ada campur tangan riwayat perawi tadi yang lemah, maka hadisnya menjadi dhaif. Seperti itu. Ya. Ada juga yang terbakar perpustakaannya, rumahnya, sehingga kitab-kitabnya ikut terbakar. Ketika dia mencoba meriwayatkan hadis, kacau, tidak sesuai dengan teman-temannya yang seangkatan. Loh kok beda periwayatan kamu dengan saya. Dia menyelisihi teman-temannya yang, ya, seangkatan. Akhirnya berkafikum, dia juga lemah. Oleh karena itu, ya, ada yang ulama ahli hadis itu tanpa menulis sudah hafal. Seperti Al-Imam Al-Bukhari, jutaan hadis, bukan ribuan hadis. Yang dhaif hafal, apalagi yang sahih. Dalam kitab sahih Al-Bukhari itu sekitar berkafikum 80 ribuan hadis, kurang lebihnya. Namun beliau hafal 1 juta lebih hadis, termasuk Imam Ahmad juga. Namun berkafikum para ulama yang lain juga di samping menghafal juga menulis. Karena kata para ulama barakallahu'alaikum, al-hifdhu khawan, hafalan itu bisa menipu, bisa mengkhianati. Oleh karena itu, apalagi kita selaku penuntut ilmu, kalau taklim itu jangan barakallahu'alaikum mengandalkan pakai telinga. Karena barakallahu'alaikum tidak mesti yang telah dia hafal dengan kuat, dengan kokoh akan menempel terus menerus. Karena diantara sebab hilangnya hafalan seseorang adalah al-maksiyah, kemaksiatan. Sebagaimana imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengeluhkan tentang jeleknya atau kacaunya hafalan beliau. Beliau menyatakan, syakautu ila waqi, aku mengeluhkan kepada guruku yang bernama Waqi, an su'i hifdhi, tentang jeleknya hafalanku, kok enggak nyantol-nyantol. Fa arsadani antar til ma'asi, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Summa qala, kemudian guruku Waqi berpesan kepadaku, fa'lam, ketahuilah, innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tihi asin, dan cahaya Allah yang berupa ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Akhirnya barakallahu'alaikum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, mengikuti saran beliau, gurunya Al-Imam Waqi' rahimahullah, akhirnya beliau menjadi seorang perawi yang muttin, sabitun, kokoh. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka kalau kita taklim, ya mencatat, mencatat barakallahu. Dan catatan kita nanti akan menjadi saksi juga barakallahu. Amalan-amalan dengan tangan kita menjadi saksi, ya, atas amalan kita di dunia. Kemudian kata Ismail ibnu Katsir an Asim ibni Laqit ibni Sabirah, dari Asim bin Laqit ibni Sabirah an Abihi, dari ayahnya, yakni Laqit ibni Sabirah. Qala, beliau berkata, intahaitu ilan nabi alaih salatu wassalam, suatu ketika aku sampai kepada nabi alaih salatu wassalam, wadafa arra'i fil murah sakhlatan, dan ada seorang penggembala yang memberikan satu anak kambing, ya, di kandang. Faqalan nabi alaihi salatu wassalam, maka nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la tahsibanna, walam yakul la tahsabanna, Inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an nazida. Kata Nabi, janganlah ya engkau menyembelih anak kambing dikarenakan kami, dengan sebab kami. Dan Nabi tidak menyatakan la tahsabanna, jangan kalian mengira. Kata Nabi, sesungguhnya kami memiliki 100 kambing yang kami tidak menginginkan jumlahnya bertambah. Ini cukup 100. Fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin dzabahna makanaha syatan. Maka apabila ada seorang penggembala yang datang membawa anak kambing, maka kami akan menyembelih di tempatnya. Barakatikum. Fakana fi maqala. Maka ketika itu juga di antara yang disabdakan oleh Nabi, la tatrib dzainataka kadar bika amataka. Janganlah engkau memukul istrimu sebagaimana engkau memukul budak perempuan. Wa idastan syakta fabalil. Apabila engkau beristinsak, istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung dengan cara menghirupkan air tersebut ke hidung ketika berwudu, dan ini hukumnya wajib. Sebagian para ulama dan mayoritas menyatakan kalau tidak istinsak maka wudunya batal. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya batal. Kalau sholatnya batal, walaupun dia sholat, seakan-akan tidak sholat. Berarti amalan kesehariannya, ya, berhukum sering berbuat keji dan mungkar, wajar kalau dia masih sering seperti itu, karena sholatnya batal dikarenakan wudunya batal. Barakatuh. Jadi yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barakatuh. Ketika mencontohkan tata cara wudu Nabi, bahwasanya Nabi meminta ya gayung berisikan air. Sebelum Nabi menuangkan telapak tangannya ke dalam gayung tersebut, Nabi barakallahu'alaikum menuangkan air dari gayung tersebut ke salah satu telapak tangannya, dikit, sampai 3 kali. Kenapa kok tidak langsung menciduk? Karena khawatir kotor. Kemudian setelah itu Nabi mulai mengambil dengan telapak tangannya ke dalam gayung tadi. Ini menunjukkan air mustakmal itu tidak najis. Berbeda dengan sebagian orang berpendapat air mustakmal itu najis. Tidak boleh berwudu itu diceluk-celuk kecuali 2 kullah atau lebih. Dalam keadaan mereka sendiri memberikan batasan 2 kullah itu seberapa, mereka berselisih sampai 70 pendapat. Ada yang mengatakan, di antaranya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan 2 kullah itu kalau ada orang menyentuhkan jarinya ke air tersebut, maka gelombangnya itu tidak sampai pada ujungnya. Berarti seperti kolam renang itu ya, maka itu boleh dicibuk-cibuk. Tapi kalau seperti kamar mandi itu masih belum. Ini 70 pendapat. Maka assalamualaikum ini lemah. Maka Nabi menciduknya begini, berkatikum, ya, langsung beliau berwudu dengan cara berkumur sekaligus istinsah, memasukkan air ke dalam hidung, ya, sambil berkumur langsung. Fabalik, kata Nabi, wa idastan syakta fabalik. Kalau engkau istinsah, kamu harus bersungguh-sungguh. Illa antakuna sha'iman, kecuali ketika itu kamu berpuasa, maka jangan bersungguh-sungguh. Jangan barakallahu'alaikum terlalu bersungguh-sungguh, khawatir nanti air masuk ke dalam hidung kemudian ke tenggorokan. Minum. Setelah tadi barakallahu'alaikum masukkan air ke dalam hidung sekaligus mat-mat atau mat-mat berkumur-kumur, maka istinsar, ya, dibuang airnya, kemudian berkumur. Istinsar itu mengeluarkan air dalam hidung tadi sampai 3 kali, baru wajah, ya, kemudian tangan, ya, dari telapak tangan ujung jari sampai siku, kemudian kepala, ya, sekaligus kedua telinga 1 kali. Barakallahu'alaikum. Kalau itu namanya membasuh, mengusap. Ambil air, buang, baru begini. Baru setelah itu barakallahu'alaikum, Nabi mengambil lagi dengan telapak tangannya, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Tidak kemudian sampai lutut, ya, membasuh kedua telapak kaki, tidak sampai lutut, tapi sampai kedua mata. Dan ada ancaman bagi orang yang berwudu kaki tumitnya masih kering. Kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang-orang yang berwudu namun tumitnya masih kering. Ada yang menerjemahkan bagi orang yang masih kering tumitnya ketika berwudu, untuk dia neraka wail. Kalau tumitnya itu masih kering, ya, ya, wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka jangan aneh kalau ada orang itu, orang sholatnya rajin, tapi kok masih sering berbuat keji dan mungkar. Perlu dicek wudhu dan cara sholatnya. Jangan-jangan ada yang dikata. Termasuk jangan meremehkan tidak memakai sutroh ketika sholat. Memakai sutroh ketika sholat itu adalah kewajiban dalam sholat. Kalau tidak memakai sutroh ketika sholat tidak batal, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Sutroh itu bukan garis, tapi sesuatu benda minimalnya tingginya itu, pendeknya itu, pendek minimal adalah seperti pelana kuda yang ditegakkan sekitar berkonsili. Kalau sudah ada sutroh, maka ada orang lewat di depan sutroh sana, tidak mengapa. Ketika ada orang sholat lalu ada anjing hitam, ada keledai, ada wanita yang sudah balik lewat di depannya tanpa dia pakai sutroh, sholatnya terputus batal. Kalau dia tetap sholat, ya tidak sah sholatnya. Oleh karena itu hati-hati bagi yang biasanya rekreasi, ya, kesana kemari rekreasi di sebuah tempat, ada musola, ada masjid di situ, campur lagi perempuan. Yang perempuan sholat, ya, mungkin asal sholat tidak pakai sutroh, dilewati perempuan yang lain, maka batal. Hadis ini diriwayatkan berkaitan oleh Imam Bukhari dan juga imam yang lainnya, dan disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sifat Sholat Nabi. jangan meremehkan sutroh. Kalau sutrohnya hilang atau pergi, boleh maju selangkah dua langkah mencari sutroh. Tidak boleh lebih dari itu. Jangan berkomitmen sampai seperti orang yang berjalan. Ikhwani wa hadirin rahimakumullah, pada hadis ini diambil beberapa faedah. Yang pertama, faedah yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Said Al-Islam dalam syarahnya, fil hadis ima'un latifun ilal amri bidabri bidarbi lil mar'ah ba'da adami qabulil wa'zi. Dalam hadis ini ada isyarat yang lembut, isyarat yang halus, yakni perintah untuk memukul istri apabila dia tidak mau menerima nasihat suaminya. Lakin yakunu darban ghairu mubarrih, akan tetapi pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak sampai menimbulkan luka membekas. Pukulan ringan. Kalau istri itu dipukul oleh suami walaupun pelan, itu masih terasa. Karena memang perempuan itu berhukum kebanyakannya ya hatinya itu mudah tersinggung, lemah. Jadi apabila ada seorang istri bermaksiat atau lalai, maka caranya dinasihati. Jangan langsung dipukul. Dalam waktu yang lumayan lama ternyata tidak menerima nasihat, baru dipukul. Itu pun mukulnya berkafikum ghairu mubarrih, tidak boleh sampai membekas. Masa gak pakai alat kok, gak pakai tongkat, tapi ternyata memar karena dibogem atau dicubit keras, tidak boleh. Dan berkomitmen ketika memukul istri itu, walaupun tidak meninggalkan bekas, tidak boleh pada wajah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, bagaimana dalam riwayat Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, Iza doroba ahadukum fal yattaqil wajaha. Apabila salah seorang dari kalian memukul, maka jauhilah wajah. Jauhilah wajah. Kenapa? Karena wajah itu berhukum adalah letak kehormatan seseorang. Beda dengan kepala. Wajah beda dengan kepala. Berkata, oleh karena itu ya, dalam Islam dilarang untuk menampar ya, memukul wajah, kecuali dalam peperangan yang memang ya darurat kondisinya. Tapi kalau bisa menjauhi wajah tapi cepat langsung menebas leher, itu lebih bagus. Barakallahu. Kemudian kalau dipukul itu juga tidak mempan, apalagi menjadi-jadi, maka dilakukan tahap berikutnya, dihajar. Apa? Aja dihajar, bukan dihajar. Apa dihajar, Abu Fadilah? Didiamkan. Didiamkan namun dalam rumah, pisah ranjang. Tidak tidur satu kamar, tapi harus masih dalam satu rumah. Karena tidak boleh memboikot istri berkahwin di luar rumah. Barakatikum. Kalau ternyata itu tidak bisa, masih menjadi-jadi, maka datangkan walinya, ya, menyampaikan bahwasanya putri bapak, putri ibu ini tidak bisa lagi untuk dinasehati, enaknya bagaimana. Jadi sesama wali berkafikum bermusyawarah, mau terus atau tidak. Barakallahu. Dan ini dibahas dalam kitab talak, kitab yang membahas tentang perceraian. Kemudian kama ta'lam yunafi ma yunadi bihin niswah wa ashbahun niswah minar rijal. Sebagaimana yang engkau ketahui juga, meniadakan apa yang diserukan oleh wanita dan berhukum larangan juga menyerupakan wanita dengan laki-laki, baik dalam hal pukulan atau panggilan. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati billah rahimakumullah. Terkait adab dalam Islam yang diajarkan berkaitan pergaulan suami terhadap istrinya. Yang pertama, sebagaimana tadi yang disebutkan, memukul istri tidak boleh seperti memukul budak. Bahkan menjauhi memukul istri maupun budak itu lebih baik. Ya, lebih baik. Tapi boleh-boleh saja memukul apabila memang diperlukan saat itu. Karena Nabi, sebagaimana yang diceritakan oleh sahabiat istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi berhukum keadaan beliau madaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan lahu qat wala khadiman. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah memukul istrinya dengan tangannya, tidak pula pembantunya. Bahkan sebutkan dalam riwayat lain kecuali dalam jihad fisabilillah, dalam perang. Barakallahu fiik. Kemudian adab terhadap istri yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama, sebutkan dalam hadis, antuti imaha idza ta'amta, engkau memberi dia makan apa yang kamu makan. Kalau suaminya makan sate, maka istrinya yang diberi sate. Kalau memang waktu itu ada halangan tidak makan sate karena penyakit tertentu, maka dikembalikan ingin apa. Berkata, oleh karena itu, kalau suami itu manggon makan di luar, ini bukan diundang ya, beda, makan di luar sate kuda, atau sate kambing, sapi, maka hendaknya berpikum ditawari istrinya, mau tidak, dia punya hak. Jangan kemudian berkahikum suami itu keluar karena makanannya kurang pas. Masa satu bulan tahu tempe terus. Akhirnya dia keluar nyari sate. Pulang-pulang juga tidak bilang kalau beli sate. Maka istri punya hak. Beda kalau diundang. Gak mungkin, aduh saya ini diundang makanannya enak, ada kreseknya tidak, mau bungkus untuk istri. Ini ada hadis ini. Apabila kamu memakan, maka berilah istri apa yang kamu makan. Wah, enggak enak kalau seperti itu ya. Maka dari sini juga hendaknya yang mengundang itu yang sudah tahu hadis ini mengamalkan untuk iya. Daripada nanti ya ribut teman saya ini dengan istrinya, ya wis nih untuk istrimu ya, kamu tadi kan makan becek, nih kamu juga untuk istrimu becek, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, wataksuha idak tasaita, dan hendaknya engkau memberi pakaian apa yang kamu pakai. Ketika saya mondok di Al-Bayyinah dulu, ketika Ustaz Afif hafizahullah beliau membacakan hadis ini, beliau memberikan faedah. Kalau kamu beli baju baru, belikan baju baru juga istrimu. Itu punya hak. Jangan suaminya beli baju baru terus. Ya, istrinya ya baju lama. Ya. Nagih besok kalau hari raya saja. Barakallahu. Istri punya hak. Dan ini penting. Kalau uangnya mepet, jangan beli baju baru. Nanti kalau saya beli, mau belikan istri enggak punya. Nunggu kalau ada. Barakatikum. La taqrib al-wajh, yang berikutnya, jangan memukul wajah. Wa la tuqabbih, yang berikutnya, jangan menghinanya. Dulu sebelum nikah dicari-cari. Ya. Sampai bagaimana caranya biar tidak tersinggung. Giliran sudah nikah baru ketahuan ya watak aslinya. atau baru menampakkan, jangan seperti itu. Jangan mencela, menghina istri. Kemudian wala tahjur illa fil bait, dan jangan menghajir dia, menjauhi dia kecuali masih dalam rumah. Jangan memboikot dia kecuali masih dalam satu rumah. Barakallahu. Suami memboikot istrinya, istrinya ditinggal pergi sampai satu minggu. Salah caranya. Barakallahu. Namun barakallahu fikum, urutan yang lebih tepatnya sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-34. An-Nisa ayat ke-34 tentang wanita yang dikhawatirkan nusus meninggalkan kewajiban dalam bersuami istri, maka yang pertama menasehati. Ya, yang kedua tidak mau, baru berkafikum hajir, pisah ranjang. Tidak mau baru dipukul. Ada yang menyebutkan pisah ranjang itu batasnya satu bulan, satu kali haid. Barakallahu. Karena memang masih punya hak. Ya. Kemudian barakallahu, ketika memukul istri itu tidak boleh pula mencambuk. Wah, tidak boleh wajah, tapi dicambuk. Badannya, punggungnya tidak boleh, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi. Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk istrinya sebagaimana dia mencambuk budaknya. Tsumma yujami'uha fi akhiril yaum. Namun ketika itu setelah dicambuk akhirnya digauli. Ya, kasihan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, oleh karena itu sikap yang paling baik terhadap istri dari sang suami, maka disitulah letak, ya, sejauh mana kebaikan suami terhadap istrinya. Sebutkan dalam hadis khairukum, khairukum lin nisaihim, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ya, sebaik-baik kalian wahai para suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Barakallahu. Tidak memukul lebih baik daripada memukul. Kalau memang barakallahu, ya, itu bisa disiapkan. Dan bersabar terhadap istrinya itu lebih baik daripada mencerainya dalam keadaan, ya, masih ada sisi yang sangat lebih baik dengan kesabaran yang dia amalkan. Kemudian faedah yang berikutnya dalam hadis ini, adamul mubalaghah fi istinsaqil ma' fi halis shaum. Tidak boleh berlebih-lebihan ketika beristinsak dalam keadaan berpuasa. Tidak boleh berlebih-lebihan. Berlebih-lebihannya itu sampai masuk ke hidung sampai terasa sakit, apalagi sampai masuk ke otak. Ya, terdengar sakit ya kadang. Barokah. Kalau berpuasa, ya maka sekedarnya saja. Kemudian faedah yang terakhir, fil hadis ta'limun lil muslim alla tatashabba'a bima lam yu'ta wa alla yatahalla bima lam yu'ta. Dalam hadis ini ada pengajaran untuk seorang muslim yakni janganlah dia itu berpura-puranya berpura-puranya dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, dan janganlah dia itu berhias dengan apa yang tidak dimiliki. Yakni maksudnya di sini, kalau memang tidak mampu, kehidupannya memang ya seperti itu adanya, maka jangan pura-pura kaya. Di antaranya berhukum dia memperkaya diri, hutang sana, hutang sini dalam urusan yang sebenarnya bukan kebutuhan dia. Dia hutang ini, hutang itu untuk beli mobil. Padahal dia tidak begitu butuh dengan mobil. Bukan untuk bekerja. Tidak ada mobil, hanya cukup dengan motor, dia sudah cukup. Dia berhukum beli mobil dalam keadaan kehidupan dia itu tidak mampu untuk membayar hutang. Kalau dia itu beli mobil, dan jangan dia itu berhias, ya menampakkan seakan-akan kaya, padahal barakallahu'alaikum dia orang yang nggak punya. Beda kalau orang itu berhutang tapi ada jaminan, ya dominan dia itu insya Allah bisa membayar, karena memang ada yang diandalkan, dia punya pekerjaan, ya yang lumayan lancar, bismillah, atau yang lain-lain, maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu dalam Islam dididik yang namanya qanaah, menerima apa adanya, dan qanaah merupakan harta yang paling berharga. Ya, dengan qanaah orang akan merasa tenang, tidak sempit dadanya. Tidak punya ya sudah, tidak punya. Adanya sate, sate bukan sate daging ya, sayur terong. Ya. sama tahu, sama tempe, ya sudah. Diterima berapa? Beda dengan orang kaya yang tidak qanaah. Kita lihat orang barat yang kaya-kaya itu. Karena tidak qanaah, jarang tinggal di rumah. Rekreasi sana sini, bingung. Tidak puas dengan tempat A, nyari tempat B. Akhirnya kapal pesiarnya tenggelam. Saking kayanya, ya, dia ingin usaha ini, usaha itu. Stres sendiri. Bingung mau ditaruh mana uangnya. Kalau muslim punya uang banyak, waktunya zakat, dizakatkan. Mau infak sedekah, invest untuk akhirat. Banyak membantu. Bahkan para sahabat itu berhukum, banyak yang ya tidak bisa untuk zakat karena sebelum ya waktu berzakat sudah habis duluan. Ya, sebelum haul itu sudah habis duluan, tidak sampai masuk haul. Oleh karena itu dalam hadis ini tadi ya disebutkan oleh Nabi, janganlah engkau menyembelih karena semata-mata ingin menyenangkan kami. La tahsibanna. Kalau memang enggak punya, ya sudah enggak punya. Barakallahu. Ini barakallahu'alaikum menunjukkan kepada kita pentingnya sifat qanaah. Menerima apa adanya. Barakallahu. Wallahu ta'ala bisawab. Nastafi bi hadha al-qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Barakallahu fikum. Tafadhalu wa sallamu alaikum.